صوب رحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين سهرمتي، masih kita pada sarif yang ketiga, yaitu i'tiqad al-mubtil annahu al-muhaq, keyakinan para ahlul batil bahwa mereka di atas kebenaran. Khana bin na'azakumullah, dan ini sering terjadi pada kelompok-kelompok sesat yang disebabkan oleh syubhat. Karena ada dua jenis kesesatan, satu karena syahwat, yang kedua karena syubhat. Yang karena syahwat seperti hubbud dunya, hubbur riasah, hubbud zuhur, suka dengan dunia atau mencari dunia, atau suka dengan kedudukan, ingin menjadi pimpinan, ingin ditokohkan, ingin dibesarkan. Ini semua adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Kalau mereka menjual agamanya dengan makna menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, menganjurkan yang bid'ah dan menghalangi yang sunnah, karena masalah hubbud dunya, hubbur riasah, karena masalah hubbud zuhur, karena masalah ambisi, biasanya mereka dalam keadaan merasa kalau mereka di atas kesalahan. Biasanya hati kecil mereka merasa bahwa mereka di atas kebatilan. Sehingga ketika diingatkan dari hati ke hati, dia gak bisa membantah kecuali dengan kalimat, ya bagaimana juga kami kan butuh uang. Ngerasa kalau dia salah. Ya bagaimana lagi, kalau enggak begitu saya enggak makan. Ini barakallahu fiikum, kelompok-kelompok yang seperti ini sadar kalau mereka di atas kebatilan, tetapi berlagak. Mereka merasa tidak tahu, itu adalah batil, bahkan mereka menyatakan bahwa ini adalah hak dan seterusnya. Tetapi yang sering terjadi bagi mereka yang terfitnah dengan syubhat. Syubhat dinamakan syubhat karena yatasyabah. Dinamakan syubhat karena samar. Yatasyabah mirip sekali dengan kebenaran. Sepertinya kebenaran padahal batil. Sepertinya kebatilan padahal benar. Itu namanya syubhat. Mereka-mereka yang tersesat dengan syubhat rata-rata merasa yakin bahwa mereka di atas kebenaran. Mengapa demikian? Karena mereka selalu berpegang dengan hujjah, dalil, kata mereka. Yang ternyata itu adalah syubhat. Mirip dalil, padahal bukan dalil. Mirip hujjah, padahal bukan hujjah. Apakah ayat dan hadis yang ternyata maknanya dengan makna batil? Atau kalam ulama, ucapan para ulama fi mas'alatin ma, dia pakai pada masalah lain. Itu juga syubhat. Berkata Syekh bin Baz, berkata Syekh Al-Albani, sepertinya berkait dengan masalah kita, padahal dia berbicara tentang masalah lain, di masa yang lain, dalam keadaan yang berbeda. Ini bahaya lagi. Maka orang-orang yang berpegang dengan syubhat yang kelihatannya seperti fatwa ulama padahal bukan pada tempatnya, yang kelihatannya seperti qala Allah qala Rasul ternyata tafsirnya tidak benar, itu akan dipegang oleh mereka dengan mantap, dengan kokoh, kuat dan yakin bahwa ini kebenaran. Inilah orang-orang yang sulit untuk dirubah, sulit untuk diperbaiki, sulit untuk nasihati. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini yang sedang kita bahas. Bahwa orang yang terhalang dari kebenaran biasanya adalah orang yang ahlul batil tetapi merasa yakin dengan kebenaran. Yang biasanya terkena apa dia sesatnya? Terkena syubhat. Kalau terkena syahwat itu biasanya sadar hati kecilnya. Memang saya salah. Udahlah, kalau enggak gini saya enggak dapat dunia. Kalau enggak gini saya enggak akan jadi tokoh. Kalau enggak gini saya enggak akan diundang sana-undang sini. Itu dunia. Sehingga hati kecilnya sadar. Tetapi orang yang termakan syubhat, yang tertipu dengan syubhat, apakah dengan ayat-ayat yang diselewengkan maknanya atau dengan fatwa-fatwa ulama yang tidak pada tempatnya, ini barakallahu fikum yang sering kali menipu mereka dan mereka merasa yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka alal haq. Merasa yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka di atas kebenaran. Ini yang sulit untuk diberi kebenaran, sulit untuk nasihati. Khana bin na'azakumullah, sehingga mereka karena yakinnya mereka akan berkata, kamilah yang beratas di atas kebenaran, sedangkan kalian semua sesat. Kamilah ahli sunnah, kalian bukan ahli sunnah. Kamilah golongan orang-orang yang hizbullah, adapun kalian hizbu syaitan. Astagfirullah. Qanibirina azakumullah, sampai kemudian na'udzubillah, mengaku-maku bahwa kamilah ahli jannah, sedangkan kalian semua ahli nar. Hati-hati. Ini pemikiran-pemikiran hizbiyah mereka didasari karena perkara-perkara yang seperti ini. Tertipu dengan syubhat, merasa yakin, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang berlebihan. Qala, dikatakan wa a'jab min hadza, dan yang lebih mengherankan lagi. Anna ba'dha man la ya'rif haqiqah madhhabihi yansib mukhalifihi ila al-bid'ah kal waqifah. Yang lebih mengherankan lagi, golongan yang tidak mengerti madhabnya sendiri ternyata menjuluki kelompok lain atau menjuluki orang yang lain dengan kesesatan kebid'ahan. Padahal dia sendiri tidak yakin. Kal waqifah, seperti golongan waqifah. Tahu golongan waqifah? Golongan waqifah adalah golongan yang tawakuf. Ini ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Sebagaimana sepanjang sejarah selalu saling membantah. Ahli bid'ah menyalahkan ahli sunnah menyalahkan ahli bid'ah. Iya kan? Muncul al-waqifah, golongan tengah. Dalam tanda petik tapi. Bukan golongan bijak, tapi golongan tengah dalam artian saya tidak menyalahkan yang ini, saya tidak menyalahkan yang itu. Saya tidak membenarkan yang ini, saya tidak membenarkan yang itu. Dan saya abstain. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah ahli sunnah dan hizbiyin. Ini ahli sunnah, ini hizbiyin. Saling bantah-membantah, biasa. Yang namanya ahli sunnah selalu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hizbiyah. Dan hizbiyah, kaum hizbiyun selalu ucapan mereka, perbuatan mereka selalu memusuhi ahli sunnah. Tiba-tiba ada kelompok yang berada tengah-tengah. Saya absen. Saya tidak menyalahkan sana, tidak menyalahkan sini. Dan saya tidak membenarkan yang salah, saya tidak membenarkan yang sini. Saya enggak ikut-ikutan. Apa julukannya kaum ini? Al-Waqifah. Kenapa orang ini tawakuf, kelompok ini tawakuf? Karena enggak paham mana yang benar, mana yang salah. Kenapa sih harus ribut? Wah, bingung dia. Mana yang benar, mana yang salah, bingung. Tetapi justru bukannya dia mencari kebenaran, mempelajari hujah-hujah masing-masing pihak, tetapi justru dia membuat kelompok ketiga, kelompok para bingungin. Itu anehnya. Dia bingung mana yang benar, mana yang salah. Harusnya dia pelajari masing-masing alasannya. Kamu alasannya apa? Kamu alasannya apa? Kamu dalilnya apa? Kamu dalilnya apa? Pelajari kemudian mana yang hak, mana yang batil. Dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, dengan akhwal ulama. Itu seharusnya. Tetapi anehnya, kata Ad-Darimi rahimahullah, a'jab. Yang lebih aneh lagi adalah golongan yang seperti ini. Golongan orang bingung, bukan mencari ilmu, mencari kejelasan, tetapi justru membuat satu kelompok baru, yaitu kelompok orang-orang bingung. Dan kemudian menyalahkan dua belah pihak. Bahwa dua belah pihak ini sesat karena ribut terus. Dua belah pihak ini, mereka menyimpang. Golongan tukang ribut, katanya begitu. Kami tidak ribut. Kami tidak ikut sana, enggak ikut sini. Kami hanya belajar, belajar, belajar, belajar saja. Qul inna a'udzukum lilliyat. Kelompok aneh ini. Kata dari rahimahullah, wa ma'a wuqufihim hadza lam yurdu hatta da'u annahum yansibuna ila al-bid'ati man khalafahum. Wa qala bi ahadil qawlain. Bersama abstennya mereka, mereka tidak ridha. Sampai mereka menganggap bahwa yang menyelisihi mereka adalah ahlul bid'ah. Apa maknanya menyelisihi mereka? Yakni yang tidak mau bersikap seperti sikap mereka. Enggak mau bersikap dengan sikap para bingungin, dianggap ahlul bid'ah. Qala yansibuna ilal bid'ah man khalafahum. Wa qala bi ahadil qawlain. Menganggap bid'ah orang yang memilih salah satunya. Yang ikut sana salah, yang ikut sini salah. Yang benar bagaimana? Yang benar seperti saya. Seperti kelompok kami. Tidak sana tidak kemari. Faqulna li hadhihi al-isabah, kata Ad-Darimi rahimahullah, maka kami katakan pada kelompok ini, ama qaulukum bid'ah, adapun ucapan kalian bahwa mereka melakukan kebid'ahan, fa dhulmun wa haif, itu adalah kedzaliman dan kejahatan. Fi da'wakum hatta tafhamul amr wa ta'qiluh. Kalau kalian mengatakan yang ikut sana bid'ah, yang ikut sini bid'ah, berarti engkau berbuat kedzaliman, berbuat kejahatan, hingga engkau mempelajari betul, pahami betul mana yang di atas hak, mana yang di atas batil, baru kamu katakan pada orang yang di atas kebatilan, engkau di atas kebid'ahan. Boleh. Itu adil namanya. Tetapi dalam keadaan tidak tahu mana yang benar, kudah disalahkan dua-duanya. Fahadha jahlun wa dhulmun sekaligus. Kebodohan dan kedzaliman sekaligus. Li'annakum jahiltum ayyul fariqaini asabus sunnah wal haq. Karena kalian tidak mengerti, wahai kelompok tengah ini, kalian tidak mengerti mana di antara dua kelompok yang berada di atas kebenaran, yang berada di atas sunnah. Kalian tidak tahu. Fayakunu man khalafahum mubtadi'ah indakum. Kemudian kalian anggap yang menyisihi kalian bid'ah. Wal bid'ah amruha syadid. Padahal kalimat bid'ah itu urusannya besar. Wal mansub ilaiha sayyul hal. Orang yang dinisbatkan kepada kebid'ahan itu perkara yang sangat jelek, keadaan yang sangat jelek, yang sangat rendah di tengah-tengah kaum muslimin. Fala ta'ajjalu bil bid'ah. Maka kalian jangan terburu-buru ngecap salah satunya atau kedua-duanya dengan bid'ah. Hatta tastayqinu. Sampai kalian meyakini dan mengetahui benar. Ahaqqan qala ahadul fariqain. Apakah benar apa yang dikatakan dua kelompok tadi? Atau batil? Sampai kalian yakin betul ucapan ini hak atau batil, ucapan yang itu hak atau batil. Wa kaifa tasta'jiluna an tansibu ilal bid'ati aqwaman fi qawlin qaluhu. Bagaimana kalian terburu-buru menisbatkan mereka kepada kebid'ahan beberapa kaum dengan ucapan yang mereka ucapkan dalam keadaan kalian la tadrun, dalam keadaan kalian tidak tahu annahum asabul haq fi qawlihim dhalik am akhta'u, dalam keadaan kalian tidak tahu apakah mereka benar dengan ucapannya itu atau salah dalam ucapannya. Wala yumkinukum fi madhhabikum an taqulul wahid min al fariqaini lam tusib al haq bi qawlik, dan tidak memungkinkan kalian dalam madhab kalian untuk mengatakan salah satunya dari dua kelompok tadi bahwa engkau tidak mencocoki kebenaran. Oleh saya kamu qult, ternyata tidak seperti yang kamu ucapkan. Artinya engkau tidak bisa menyatakan yang ini hak, yang ini batil, atau yang ini batil, yang ini hak. Kenapa? Karena engkau tidak tahu. Itu yang menjadikan engkau menjadi kelompok ketiga. Kelompok abstain atau kelompok tawakuf, al-waqifah, kelompok waqifah. Yang di zaman Imam Ahmad, kelompok waqifah adalah golongan yang berkata, Ahli Sunnah menyatakan Al-Quran kalamullah. Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk. Kelompok waqifah berkata, saya tidak mengatakan Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Titik. Berarti apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka abu-abu. Tidak jelas. Kelompok al-waqifah, kata para ulama, asyad, lebih dahsyat daripada mu'tazilahnya sendiri. Kenapa? Lebih menipu, lebih ngawur, lebih kacau. Famin asfah. Faman asfah fi madhabihi mu'ajhal miman yansib ilal bid'ah aqwaman yaqulu lanadri. Siapa yang lebih bodoh? Siapa yang lebih dungu madhabnya? Dan siapa yang lebih ngawur dari orang yang mengatakan dengan menisbatkan satu kelompok kepada bid'ah dalam keadaan mereka tidak tahu? Lanadri. Ahuwa kama qalu, apakah memang seperti itu? Seperti yang dikatakan, am laisa kadzalik, atau tidak seperti itu. Apa dasar mereka membid'ahkan dua kelompok tadi? Ketidaktahuan. Mana yang benar, mana yang salah? Tidak tahu. Pokoknya kedua-duanya salah. Khawarij. Sekian macam jenis. Salah satu jenis khawarij adalah khawarij yang dijuluki dengan khawarij muhakkimah. Aliran muhakkimah. Kenapa muhakkimah ini? Muhakkimah ini adalah kelompok yang tidak setuju dengan hukum atau dengan hakim penengah. Maunya tidak perlu pakai hakim. Padahal awalnya mereka mengusulkan, jangan kalian perang. Lihat awalnya. Kalian muslimin, dengan muslimin berperang. Ini adalah kesalahan besar. Bukankah seorang muslim tidak halal darahnya? Kami berlepas diri dari dua kelompok tersebut. Kalau dua kelompok berperang, pasti dua-duanya kafir atau salah satunya kafir. Kalau mukmin dengan mukmin enggak mungkin berperang. Awalnya begitu. Setelah diusulkan adanya hakim yang menengahi, Khawarij yang mengusulkan. Lihat anehnya Khawarij. Mengusulkan harus ada penengah, enggak perlu perang. Akhirnya dicari penengah. Setelah penengah itu memutuskan, keputusannya tidak membuat ridho Khawarij. Maka menyatakan tidak ada hakim-hakiman. Berubah lagi mazhabnya. Kalian semua salah. Ali salah, Muawiyah salah, dan dua hakim itu juga salah. Dan semuanya kafir, karena mereka berhukum dengan hukum manusia. Kharaju. Mereka keluar, dan mereka mengangkat pedang untuk memerangi seluruh orang-orang kafir, kata mereka. Dianggapnya kufar. Qul inna a'udzubillahi syahid adalah, lihat, kelompok mana Khawarij? Kelompok orang-orang yang bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Kemudian disalahkan dua-duanya. Atas dasar kebingungan. Berarti kamu dua-duanya salah. Ajib. Maka kata beliau, faman asfah fi madhabihi wa ajhal mimman yansib ilal bid'ah aqwaman yaqulu la nadri ahuwa kama qalu am laisa kadhalik. Siapa yang lebih bodoh, siapa yang lebih dungu dari orang yang menisbatkan satu kaum kepada bid'ah dalam keadaan dia tidak tahu apakah ucapannya benar atau salah. Wala ya'man fi madhhabihi an yakuna ahadul fariqain ashabul haqq was sunnah. Dan tidak aman, tetap saja mereka masih belum yakin dalam madhabnya. Apakah salah satu kelompok itu ada yang benar, mencocoki sunnah, atau tidak? Mereka namakan dengan mubtadi'ah. Wala ya'man fi da'wahu an yakuna al-haq batilan was sunnah bid'atan. Dan berarti tidak aman. Dikhawatirkan ucapan kamu mengatakan bid'ah padahal sunnah, atau kamu mengatakan sunnah padahal bid'ah, karena kamu tidak tahu. Hadza dalalun bayyin wa jahlun ghairu saghir. Ini adalah kesesatan yang nyata dan ini merupakan kebodohan yang tidak kecil. Terbayang ikhwan fillah na'azakumullah gambarannya. Orang yang merasa saya di atas kebenaran. Ini adalah yang sangat sulit dinasehati. Semestinya kalau ada aqwal ahli sunnah mengkritisi kita, dengarkan kritikannya. Ahli sunnah, apalagi para ulama'nya. Di mana salahnya? Kalau ternyata ada para ulama yang berbicara A, yang lain berbicara B, berbeda pendapat, bahkan bertentangan 180 derajat. Apa sikap kita? Pokoknya saya Syekh Fulan, pokoknya saya Syekh Alan, gitu. Ini yang dimaksud tadi dengan taklid. Itu taklid namanya. Jangan pokoknya Syekh Fulan, jangan pula pokoknya Syekh Alan. Tetapi lihat apa alasannya, apa hujahnya. Kalau alasannya qala Rasulullah SAW, dan alasannya dengan illah-illah yang benar-benar qadihah, yang sangat jelas bahwa ini menunjukkan orang ini harus ditahdir, kita terima. Tetapi kalau dalam keadaan dia menjawab dalam keadaan tidak tahu, saya baru tahu sekarang apa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Jadi ternyata Syekh Fulan ini terlambat dalam menerima-nerima berita. Dan selalu disampaikan kepadanya oleh orang-orang yang muzayyunun lil batil, yang mengindahkan kebatilan. Berarti dalam masalah ini beliau tidak tahu. Sedangkan ini Syekh tahu. Dia menyebutkan alasan-alasan yang rinci. Maka al-alim yang tahu, hujjah ala man la ya'lam, hujjah atas yang tidak tahu. Yang pengetahuannya sepintas dan yang mengetahui secara detail, tentunya yang mengetahui secara detail ini hujjatun ala man la ya'lam. Dia menjadi dalil, menjadi hujjah atas siapa yang tidak tahu. Maka kamu akan lihat dengan mudah menerima fatwa-fatwa mereka. Khana bin na'azakumullah. Mereka yang muqallid selalu bingung di persimpangan jalan. Pokoknya saya ikut ulama. Pokoknya saya ikut ulama. Pokoknya saya ikut ulama. Masya Allah. Begitu ulama mereka yang mereka pegang berselisih, bingung mereka. Waduh, gimana ya? Saya mengikuti Syekh Fulan, berarti saya enggak mengikuti Syekh Alan. Kalau saya ikuti Syekh Alan, berarti saya enggak mengikuti Syekh Fulan. Gimana ini? Bingung saya. Kenapa bingung? Karena engkau memiliki prinsip taklid. Pokoknya apa kata Syekh? Jangan. Pokoknya apa kata ilmu yang dibawakan oleh Syekh? Maka kalau Syekh berbeda, lihat. Mana yang lebih rajih? Mana yang lebih rinci? Mana yang lebih tahu? Mana yang lebih mendalami masalah itu? Masalah yang sedang dibahas. Mungkin masalah lain, Syekh ini lebih alim. Tapi masalah tersebut, beliau tidak tahu. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin, karena mereka manusia. Sebelum kejadian, sebelum kasus-kasus yang terjadi di Yaman, Syekh Ubaid sudah berkali-kali ke Yaman. Dan sudah berinteraksi, sudah berdialog, sudah berbicara dengan mereka berkali-kali. Sedangkan beberapa masyarakat yang lain tidak. Mana yang lebih tahu? Syekh Ubaid lebih alim. Lebih tahu dalam masalah itu. Bahkan beliau sudah tidak mau ketemu mereka sebelum kejadian wasiqah. Ini contoh saja. Khalas. Tapi Syekh Fulan berikan udzur. Tafadhal. Mereka para ulama berisihat dengan isihat mereka. Tetapi apakah kita taklid pokoknya apa kata Syekh Fulan atau Syekh Alan? Tidak. Kita melihat siapa yang lebih tahu dalam masalah ini dan siapa yang alasannya lebih kokoh, kuat. Dan semua kaum muslimin terkejut dengan kalimat, mereka saudara kita. Kajiannya salafi di mana-mana, ahli bidah, hati-hati. Ahli bidah, iya kan? Tiba-tiba dibalik. Bagaimana? Kita memberikan uzur. Oh, karena masalah terpaksa. Taib, kalau masalah darurah. Apa yang sebelum darurah? Apa yang sebelum wathiqah? Menyebut seorang tokoh mubtadi' dhal dengan syekh abuna al-walid padahal pimpinan partai di sana. Taib, gimana itu? Terpaksa bukan itu? Khonifina azakumullahu muslimin yang saya hormati. Jangan tutup mata, tutup telinga. Dengarkan alasan-alasannya. Maka kita tidak taklid. Taib, jangan pokoknya kalau mereka ribut saya abstain. Saya enggak berpihak ke sana, enggak berpihak ke sini. Pokoknya saya diam. Masih ringan kalau dia cuma diam. Tidak diam, tapi dia menggalang kekuatan kelompok diam. Poros diam. Kemudian menyalahkan kelompok lain bahwa kalian memang banyak bicara, kalian adalah sok, kalian mubtadi' dhal. Kami yang paling bijak, kalian kelompok, kami kelompok diam. Kalau kalian enggak ikut kelompok kami, berarti kalian begini dan kalian begitu. Dua-duanya disalahkan. Ini khonif dina azakumullah. Manusia-manusia yang dikatakan asfah madhabuhu. Atau ajhal. Yang sangat bodoh dalam menisbatkan kelompok lain dengan berbagai macam penyimpangan. Dalam keadaan tidak tahu. Apakah yang diucapkannya benar atau salah. Wala ya'man fi madhabihi an yakuna ahadul fariqin ashabul haqq. Mereka tidak peduli apakah benar atau salah. Pokoknya saya enggak mau ribut. Astagfirullah. Ini kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang lebih mengutamakan perasaannya daripada hujjah. Wa tarajjam al-Hafiz al-Dhahabi. Hafiz al-Dhahabi pernah menulis riwayat hidup Abu Hayyan al-Tawhidi yang memiliki aliran al-Wahidiyah atau beberapa kelompok yang menganggap bahwasanya Allah menyatu dengan alam. Kata dia, "An-nas madaw tahta at-tawahhum yadhunnuna anna al-haq ma'ahum walakin al-haq wara'ahum." Ini padahal tokoh yang menyimpang, tapi kalimatnya manusia berjalan dalam keadaan di atas ketidakjelasan. Mereka mengira bahwa kebenaran bersama mereka padahal kebenaran di belakang mereka. Artinya dikira mereka di atas hak padahal mereka tidak di atas kebenaran, yakni di atas kebatilan. Apa kata Dhahabi setelah menukil ucapan orang ini? Qala wa ta'aqqabahu Dhahabi, dan Dhahabi mengomentari, wa anta hamil liwa'ahum, dan engkau yang megang benderanya. Ini kelompok sesat tadi, kamu yang megang benderanya. Artinya kamu sendiri yang sesat. Tapi menganggap bahwa kaum muslimin semuanya sesat. Khana bin na'azakumullah, justru engkaulah hamil liwa'ahum, kalian engkaulah yang memegang benderanya. Khonibudina azakullah, dan ini hampir semua kelompok sesat yang disebabkan syubuhat. Yang disebabkan syubuhat. Adapun yang disebabkan syahwat, biasanya mereka sadar hati kecilnya bahwa dia salah. Sehingga ucapannya semua tasannu'. Ucapannya semua berupa tasannu'. Dibuat-buat. Sandiwara. Padahal hati kecilnya menolaknya. Yang keempat, at-tafrut fi taharil haq. Tidak semangat mencari kebenaran. Dan ini berkait dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi nomor tiga adalah, dia merasa yakin di atas kebenaran, sehingga tidak nyari kebenaran. Karena merasa saya sudah di atas kebenaran. Tetapi yang keempat ini, orang yang malas, tidak semangat untuk mempelajari dan mencari mana yang hak. Al-ba'd ya'taqidul batil wa yadinu Allah bihi. Sebagian manusia meyakini kebatilan dan kemudian beragama pada Allah dengan kebatilan itu. Lakinnahu ya'lam biwujudil mukhalif lahu. Tetapi sesungguhnya dia tahu adanya yang menyelisihi dia. Fima ya'taqiduhu wa yadinullaha bihi. Pada apa yang dia yakini, yang dia jadikan sebagai agama, ternyata ada yang menyelisihi dia. Balrubama yablughu tadlil mukhalifihi lahu. Bahkan sampai juga kepada dia bahwa kelompok lain ini menyalahkan dia dan dianggap sebagai sesat, tadlil. Wa huwa ma'a dzalika lam yudaqqiq. Tetapi orang itu tetap lam yudaqqiq an-nazar, lam yuhaqqiq, tidak mau meneliti, tidak mau mencari. Mal ladzi hamalahu ila ar-rukun ila ma ya'taqidu? Apa yang membawa dia untuk tetap saja di atas keyakinannya yang salah? Inilah yang akan kita bahas. Kemalasan untuk mencari kebenaran. Dia berpegang dengan kebatilan yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Ahli sunnah menegur dia, engkau di atas kebid'ahan. Ahli sunnah mengkritiknya, menyatakan bahwa hadis yang kau bawakan dhaif. Ahli sunnah mengkritik lagi bahwa engkau hanya taklid. Ahli sunnah menyatakan lagi bahwa engkau berada di atas jalan yang menyimpang, menyelisihi para salafus saleh, menyelisihi para sahabat, sampai ke telinga dia. Tapi dia tidak peduli. Tidak peduli. Pokoknya dari dulu begini, ya begini. Ini juga penghalang untuk mendapatkan kebenaran. Tafriyut fitaharril haq. Tidak semangat untuk mencari kebenaran. Padahal ketika dia dengar, harusnya dia berpikir, saya harus teliti, apakah ucapan itu benar? Taib, mana? Buktikan dhaifnya. Kalau ternyata terbukti dhaif, ya tinggalkan. Mana? Kamu katakan bid'ah, ini sunnah, ada riwayatnya, ada dalilnya. Kalau ternyata dia membawakan bukti-bukti bahwa hadis itu dhaif, dan menyelisih hadis yang lebih sahih, alhamdulillah dia dapat ilmu, dia dapat kebenaran. Kalau mau yudaqqiq wa yuhaqqiq. Farubbama a'taqada ma dhahaba ilayhi bisabab wuqufihi ala dhikri tarfil mas'ala wa hukmiha. Dan biasanya, atau bisa jadi, dia meyakini madhabnya seperti itu, pokoknya seperti itu, karena sebab dia berhenti pada ujung masalah saja dan hukumnya dalam kitab tertentu. Saya sudah yakin kok, sudah pernah baca kitab ini. Selesai. Kitab itu dia pegang kuat-kuat. Padahal ada kitab-kitab lain yang lebih lengkap, lebih jelas, lebih detail. Ada kitab lain yang mengkritiknya, yang membantahnya. Aw talaqahu an syaikhin muayyan. Atau dia bersikukuh dengan pendapatnya karena saya dapatkan dari ulama, dari syekh tertentu, tanpa mau meneliti ucapan syekh-syekh lain, ucapan para ulama lain. Duna ta'akkud, tanpa mencari kepastian. Bihusul istiqsa'il mas'alah bahthan wa nadharan wa tadqiqan. Tidak mau merinci, membahas lebih detail masalah itu dan mengumpulkan semua masalah yang ada padanya, mencari, membahas, meneliti. Kalau perhatikan, ini penting buat kalian, karena sekarang masa-masa fitnah. Masa fitnah itu mengerikan. Kadang yang berbicara semuanya ulama ahli sunnah, tetapi ternyata berbeda pendapat, bertentangan 180 derajat. Mau apa? Mau seperti tadi, pokoknya Syekh Fulan, pokoknya Syekh Alan, tidak bisa. Kalau kamu merasa yakin, saya dengarnya dari Syekh kok, ulama kok, sebentar. Menurut kamu ulama ada berapa di dunia ini? Jangan seperti katak dalam tempurung. Pokoknya, apa kata Syekh? Seakan-akan, yang namanya Syekh Alim, cuma ada satu, yaitu Syekhnya dia, Yahya Al-Hajuri, di kelompoknya, di negerinya, di desanya. Bas. Tidak kenal ulama lain sama sekali. Pokoknya, ya akhi, ikuti ulama kibar. Bukankah Syekh juga kibar? Ya sulit. Sulit. Kenapa? Karena dia meyakini di dunianya hanya satu alim. Yaitu gurunya sendiri. Maka barakallahu fikum, demikian pula kita katakan pada mereka-mereka yang muqallid dengan Syekh manapun. Apakah di dunia ini hanya beliau Syekh? Masyaikh kibar walhamdulillah kathirun, masih banyak, walaupun dibandingkan dengan masa-masa lalu sudah tinggal sedikit, tetapi kita masih melihat banyak mereka alhamdulillah. Maka kita dengarkan akwal mereka, kata syekh ini begini, kata syekh ini begini, kata syekh ini begitu, kata syekh ini lain lagi. Kita kumpulkan, kita bahas satu persatu. Ini yang namanya bahas, bahsan wa nadharan wa tahqiqan wa tadqiqan. Mengumpulkan, membahas, mencari mana yang rajih, menterjih, meneliti mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang tepat dengan kenyataan, mana yang tidak tepat. Ini alasannya apa? Ini alasannya apa? Ini alasannya itu. Oh salah, ternyata kejadiannya enggak begitu. Ya walaupun dia alim, kalau ternyata enggak tepat dengan kejadiannya, ya tetap saja tertolak. Bukan tertolak dengan ucapan kita, tapi dengan ucapan ulama yang lain, yang alasannya lebih tepat, yang hujahnya lebih kuat, yang dalilnya lebih kokoh. Barakallahu fikum. Sehingga mungkin pada masalah ini kita ambil ucapan syekh yang ini. Pada masalah lain, mungkin kita ambil syekh yang lain. Kenapa? Karena dalam masalah lain, beliau lebih rajih, dalilnya lebih kuat. Sehingga kalau dikatakan, kau ikut siapa sebenarnya? Sebentar ikut syekh fulan, sebentar ikut syekh fulan, sebentar ikut syekh yang lain lagi. Saya ikut ilmu yang dibawa oleh seluruh para ulama. Bukan mukallid. La tuqallid. Jangan kalian taklid pada fulan wa fulan wa fulan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, khudu min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil. Ambillah dari mana mereka mengambil. Artinya, lihat apa yang mereka ambil, lihat hujahnya. Kata Syekh fulan ada di kitab ini. Coba lihat. Oh iya. Loh, tapi hadisnya ini ternyata begini dan begitu. Buka lagi kitabnya Syekh Al-Albani untuk melihat hadis ini. Ternyata hadisnya mu'al, memiliki cacat. Tapi apa kata Syekh fulan? Membawakan dalil yang lain dengan pendapat yang berbeda. Oh, ini lebih rajih, lebih kuat dalilnya. Maka dia ambil dalil yang kuat. Qanibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kejadian yang sering terjadi bahwa orang itu bersikukuh dengan pendapatnya padahal salah, biasanya karena hal-hal tadi. Karena dia membaca satu kitab saja, belum baca 70 kitab yang lain. Atau dia ikut satu syekh saja, belum mendengarkan ucapan masyayikh yang lain. Atau dia dalam keadaan taklid pada gurunya sendiri, dan dia tidak tahu ada banyak guru-guru yang mengajarkan seperti itu. Wa dunal muqabalah ma'al qawlil mukhalif. Tanpa membandingkan dengan ucapan yang mengkritisinya. Tanpa membandingkan dengan ucapan yang menyelisihinya. Wa isti'ab ma amkana min adillah. Adillati kulli qawlin wa ma akhadahu. Tanpa mengumpulkan apa yang memungkinkan bagi dia dari dalil-dalil. Setiap pendapat tadi dan dari mana diambil. Kumpulkan pendapat-pendapat tadi, dari mana diambil? Dari mana diambil? Ini maksudnya kita bahas di kalangan ahlus sunnah. Di kalangan para ulama ahlus sunnah. Kita enggak bahas ucapan syiah, ucapan enggak perlu. Jangan dengarkan ucapan mereka, jangan duduk bersama mereka, jangan ambil dari mereka, abadan. Tutup telinga kalian. Tetapi kalau kritis itu atau kritikan itu dari ulama ahlus sunnah, atau pendapat yang berbeda, ternyata juga dari ulama ahlus sunnah, ya jangan taklid dong. Dengarkan masing-masingnya. Dan dengarkan alasan-alasannya. Walhamdulillah, saya sudah berusaha untuk begitu. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk mencari apa alasannya Syekh fulan. Kenapa kau dia memberikan udzur? Apa alasannya yang ini? Alhamdulillah. Tetap kita yakin bahwa ini lebih tahu, lebih alim, dan lebih jelas. Dan lebih cocok dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil, dengan prinsip-prinsip ahlus sunnah yang selama ini kita pelajari. Dari kitab ke kitab. Kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadis sudah kita dapati. Bagaimana sikap yang sesungguhnya pada ahlul bidah. Kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah sudah kita baca. Kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari sudah kita baca. Sekian banyak kitab-kitab yang mengajarkan prinsip-prinsip ahlus sunnah sudah kita pelajari. Maka kita lihat hujah-hujah mereka mana lebih cocok dengan hujah-hujah yang ada pada kitab-kitab tersebut. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, وَتَمْحِلْصِ الْأَدِلَّهِ وَوَزْنِهَا بِالْمَوَازِنِ الْعَادِلَهِ. Tidak juga mau membandingkan dalil-dalil tadi dan menyaringnya, tamhis menyaring dalil-dalil mana yang sahih mana yang dhaif. Wa wazniha bil mawazinil adilah, dan menimbangnya dengan timbangan yang adil, timbangan yang hak. Fayakhudul qawla ala illatihi, maka mengambil pendapat dengan alasan-alasannya. Tidak taklid, mengambil pendapat dengan alasan-alasannya. Wa yafarrid fi ma yajib alaihi min badlil wus' fi tabayyun as-shawab min al-aqwal, tetapi mereka justru menyia-nyiakan, tidak melakukan apa yang wajib bagi mereka untuk mencari kebenaran, untuk meneliti, untuk mengumpulkan aqwal al-ulama, untuk mengumpulkan dalil-dalil mereka, menyaringnya, memeriksanya. Ini tidak dilakukan. Yafarrid fi ma yajib alaihi, tidak juga mau mengeluarkan usahanya dalam tabayyun as-shawab, dalam mencari kebenaran, dalam mencari aqwal yang paling tepat. Qul inna a'udzubikumullah. Ini yang terjadi. Adanya kelompok yang mufarrid fi taharril haq. Kelompok yang tidak semangat mencari kebenaran. Pokoknya kalau sudah lihat satu kitab atau pegang satu ulama, titik, selesai. Qala, dikatakan waqad takallama al-allamah Husain an-Na'mi, berkata al-allamah Husain an-Na'mi rahimahullah tentang perbedaan, perbedaan antara seorang yang mengambil qaul, mengambil ucapan dari teksnya saja yang dijuluki dengan ar-rasmu tsabit, dan yang mengambil ucapan tetapi ba'da tanqih, setelah dibahas, yang namanya ar-rasmul muharrar. Apa istilah kita? Tekstual dan kontekstual. Tekstual itu pokoknya teksnya begitu, tetapi ada yang mengambil dengan pembahasan, dengan rincian. Kala perbedaannya adalah bahwa baina ma ya'tari ar-rasm tsabit ahyanan min al-qusur, bahwa mereka-mereka yang mengambil langsung dari teksnya tanpa ada rincian pembahasan, biasanya terdapat kekurangan-kekurangan. Apa saja kekurangannya? Dari beberapa sisi. Faja'alaha rasman thabitan muhakkaman muttaba'an, dianggap teks tadi sebagai garis yang tetap, yang pokok, yang utama, yang harus diikuti dan menjadi contoh teladan yang harus dijalani. Wa huwa 'urdatan lin nawa'ib, فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَقُولْ بِحَلِّ الشَّيْءِ عَمَلًا بِالْأَصَلْ وَلَمْ يَبُغْهُ دَلِيلٍ نَاقِلْ. Padahal itu sangat rawan. Apa rawannya? Dikhawatirkan akan terjadi nawaib, kesalahan atau kekeliruan. Dari sisi mana? رُبَّمَا يَقُولْ بِحَلِّ الشَّيْءِ, bisa jadi dia mengatakan ini halal karena berpegang dengan nas tadi, dengan teks tadi, ternyata enggak sampai kepadanya nas lain yang menyatakan bahwa itu sudah mansukh. Itu bahayanya. Karena enggak dibahas, teksnya pegang kuat-kuat. Padahal ada pembahasan. Para ulama membahas ini begini, begini, begini, dan ternyata itu mansukh dengan hadis yang lain yang lebih sahih yang datang belakangan yang begini dan begitu. Wa ghairihi 'arafa an-naqil, adapun lain, ini kelompok lain melihat bahwa dalil ini sudah bergeser maknanya dengan dalil yang lain. Yang tadinya am jadi khas, yang tadinya mutlak jadi muqayyad. Mungkin atau enggak mungkin? Sangat mungkin. Qal wa rubbama qala fi mas'alatin min muqtada umum, bisa jadi dia berpendapat dengan pendapat teks tadi, nas tadi, secara keumuman atau itlaq secara mutlak, atau zuhur ghairu murad, atau lihat dohirnya, ternyata di sana ada dalil yang mengkhususkannya, di sana ada dalil yang mengkaidnya jadi muqayyad, atau ada dalil yang menggesernya kepada makna lain seperti aula mastumun nisa, dohirnya lamas menyentuh, tetapi ada tafsir dari Ibn Abbas bahwa maknanya au jama'tum, engkau jima dengan istrimu, maka mandilah. Berarti bukan menyentuh saja. Kalau menyentuh harus mandi, berat sekali bagi kaum muslimin. Kenapa terjadi kesalahan itu? Karena teks dipegang, tetapi tanpa tahrir, tanpa pembahasan. Kalau dibahas secara rinci dengan dalil-dalil yang mirip, ini masalah lama sebelum syaitan. Dikumpulkan hadis, ayat yang berkaitan dengan masalah mandi, masalah menyentuh, masalah toharah, dikumpulkan semua, dibahas. Baru ketemu di sana. Ternyata maksudnya bukan lamas itu, maknanya adalah jama'atumun. Qul bi na'azakumullah au mafhum muhdar au ghairi dhalik, atau mafhum yang tidak teranggap. Apa mafhum yang tidak teranggap? Seperti ucapan Rasulullah SAW, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Apa yang ada di antara barat dan timur adalah kiblat. Di Madinah tepat. Tapi apakah kemudian kita katakan di sini antara timur dengan barat, ini barat dan timur, kiblat, berarti ke sana kiblatnya. Bahaya. Berarti itu adalah mafhum yang tidak dimaksud. Mafhumnya adalah tetap ke Ka'bah, tetap berusaha untuk tahari, dan saat itu kiblatnya di antara timur dan barat. Barakallahu fikum. Ini juga bahaya kalau kita pakai letter lock saja. Pakai tekstual kemudian tidak membahas dalil-dalil lain. Satu hadis langsung disimpulkan dengan dikumpulkan semua hadis yang mirip dan semua aqwal ulama fi. Bagaimana hasilnya? Akan sama atau berbeda? Akan berbeda. Maka yang satu ini adalah orang yang malas, pokoknya dapat hadis selesai. Tetapi yang kedua tadi, ini yang tahri as-sawab. Berusaha untuk mencari kebenaran, maka dia cari hadis-hadis yang seperti ini, yang sahih, dikumpulkan, kemudian diperiksa, apa aqwal ulama tentangnya, maka ada kesimpulan di sana. Kesimpulannya begini. Dan ini barakallahu fikum, sudah dilakukan oleh para ulama dalam syuruh, dalam syarah-syarah mereka. Masya Allah, kalian sudah dimudahkan lagi. Tinggal ambil dari pembahasan mereka, baca kitab-kitab para ulama. Qanibidina azakumullah. Maka hendaklah kita jangan malas untuk mencari kebenaran, dan jangan kalian malas untuk menggali dan membahas. Munculnya para waqifin karena kemalasan mereka. Malas berpikir. Udahlah, pokoknya saya gak kesini. Pokoknya saya absen. Karena malas untuk berpikir. Mana yang hak, mana yang batal. Ah, capek saya ngurusin begitu. Akhirnya membuat aliran baru. Aliran-aliran orang-orang yang seperti itu. Para mudabdabina baina dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Qala, kata beliau, wa ghairuhu arafa an-naqil ya'khud bihi wa rubbama fi mas'alatin muqtada umum aw itlaq aw dhuhuri ghairi murad aw mafhum muhdar aw ghairi dhalik mimma la yuhsa ti'daduhu. Dari sekian banyak yang tidak terhitung jumlahnya, perkara-perkara seperti itu, yang kamu pegang hadis umum ternyata ada yang mengkhususkannya, memegang hadis mutlak ternyata ada muqayyadnya, memegang hadis secara zahirnya tersana di sana ada muawalnya, ada takwilnya, ada tafsirnya, atau ada yang mujmal, dipahami secara mujmal padahal di sana ada mufassarnya. Wala yash'ur bi muqabil dhalika kulli. Orang yang malas tadi tidak merasa kalau ada dalil-dalil itu. Pokoknya saya pegang dalil. Pokoknya yang saya pegang Bukhari Muslim. Mau apa? Kokoh, kuat, tidak mungkin salah. Masya Allah. Salah sih enggak. Cuma itu hadis umum. Padahal ada muqayyadnya atau ada mukhassisnya. Kenapa ditinggalkan mukhassisnya? Pokoknya hadis Bukhari Muslim. Iya, itu sebelum Nabi membolehkan. Kuntunahaitukum an ziyaratil qubur. Ala fazuruha. Sekarang boleh. Berarti mansukh itu larangan. Khonibdina azakumullah. Wa innama taklifuhu fi nafsih bima alim. Fa amma tasir. Au tasir tilkal martaba al hasila indahu hukman muqarraran. Wa rasman muharraran. Fahada fasadun kabir bila mira'. Maka siapa yang menganggap teks tadi dalam keadaan belum melihat yang lainnya sebagai pegangan, sebagai pokok, sebagai hukman muqarraran, sebagai rasman muharrar, maka ini jelas fasadun kabir. Itu kerusakan besar. Kerusakan besar. Dengan kata lain, jangan lancang untuk menyimpulkan sesuatu tanpa bimbingan para ulama, karena para ulama biasanya telah mentahrir, telah merinci, telah mengumpulkan hadis-hadis yang semisalnya, setelah ditarjih mana yang sahih dan mana yang daifnya, setelah dilihat mana am, mana mukhasisnya, mana yang mutlak, mana yang muqayyidnya, mereka sudah mengumpulkan semua. Wahada yaqa' ghaliban min khamidid dhihn, dan ini banyak terjadi pada orang yang memang beku otaknya, kaku, tidak mau berpikir. Amma dzaki, adapun orang yang cerdas, nasyitud dhihn, yang semangat dia untuk berpikir. Idza sami'a bi takhti'ah ma ya'taqiduhu, kalau dia mendengar ada yang menyalahkan apa yang dia pegang dan yang menyalahkannya dari ahli sunnah, fa inna dzalika yuthir al-anaf 'indahu li talab al-'ilm, maka si cerdas tadi langsung melihat ini harus saya bahas. Saya berpendapat dengan pendapat ini ternyata dikatakan salah, dikatakan batil. Dari sisi mana? Apa alasannya? Apa hujahnya? Ternyata ada aqwal ulama al-sunnah. Apa aqwalnya? Si cerdas ini akan semangat membahas. Kenapa? Karena dia khawatir apa yang dia yakini salah. Dia khawatir apa yang disampaikan pada dia ternyata itu yang benar. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kalau ada orang yang mengkritik aku, aku dengarkan baik-baik. Aku khawatir bisa jadi dia yang benar, aku yang salah. Ternyata apa yang didengarkannya adalah apa yang dia sudah tahu sejak dia belum lahir. Kata Imam Syafi'i, aku dengarkan ucapannya sampai selesai, padahal aku sudah tahu semua itu sebelum dia lahir. Lihat tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah. Didengar. Iya, terus bagaimana? Ayatnya, dalilnya? Oh iya. Jazakallahu khair. Padahal Imam Syafi'i sudah tahu sebelum dia lahir. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena kata beliau khawatir ada kebenaran pada dia yang ternyata saya salah. Wa hadha an-naqd yatawajjah liman lam yuhaqqiq al-mas'alah. Maka kritikan ini diarahkan pada mereka yang tidak meneliti masalah-masalah. Amma man haqqaqaha wa jazima bi sihhatiha, adapun orang yang sudah mentahqiqnya, sudah menelitinya, sudah melihat yang rajihnya dan sudah yakin dengan kebenarannya, maka dia yakini seyakin-yakinnya. Fala hajah ilal isgha, maka dia tidak peduli lagi atau tidak lagi dia mendengarkan ocehan-ocehan orang-orang yang jahil. Tidak perlu lil isgha ila kulli musyakkik, enggak perlu memperhatikan para musyakkik atau musyakkik, orang yang bikin bingung, yang membuat syak, musyakkik, jangan-jangan salah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dia tidak peduli, tenang. Kenapa? Karena dia sudah membahas secara rinci dari aqwal ulama semuanya, sudah selesai. Tetapi kalau ternyata kamu hanya baca dari satu kitab saja atau pernah dengar dulu, maka ketika dikritik, dengarkan. Jangan-jangan apa yang kamu dengarkan dulu salah. Fa'inna zaman la yanqadhi hakadha, karena zaman tidak akan berakhir, akan terus seperti itu. Ilahuna naktafi. Barakallahu fikum. Salatu fikum al-afiyah. Salatu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Asakurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.